Kalau dia suka kau bilang, jangan pura-pura bahagia. Berhenti kesian, sakti mau terpaksa. Sudah lebih baik kau bilang, biar sakit jangan nyesek ini lagu. Nungguin ya. Ladies and gentlemen, please welcome Iski Reform Remix.